Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala karunia dan limpahan rahmatnya di dalam hidup, sehingga kita terus berupaya dengan bantuan dari Allah Azza wa Jal memegang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perlihatkan dari bimbingan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, nikmat kembali kepada kebenaran adalah sesuatu yang tidak pernah kita akan menjumpai gantinya dari nikmat-nikmat dalam kehidupan dunia. Tidak ada yang paling punya kesiapan untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan kembali kepada jalan al-haq kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu mendapatkannya sampai akhir hayat kita dan kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah, pada hari ini, hari Ahad, tanggal 1 atau 2 Rabiul Tsani 1440 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Desember 2018, atas nama keluarga besar pengapu tarbiyah dan ta'lim di lingkungan ini, saya mengucapkan jazakumullahu khair wa barakallahu fikum atas kehadiran dari wali santri pertama kali dan segenap asatidah berikut tulabul ilm. Tidak ada kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali sekali lagi jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ahlus sunnati wal jamaah yang saya hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu bentuk ibadah minal ibadat, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang terlibat di dalamnya harus benar-benar menjaga dua hal padanya. Yang pertama adalah ikhlasun niyati lillahi azza wa jalla, semata-mata mencari ridhonya Allah azza wa jalla, mencari nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat kita kemudian ingin membangun pendidikan atau beribadah melalui jalur pendidikan, apakah engkau sebagai seorang kedua orang tua, atau mungkin sebagai seorang al-mudarris dan mudarrisah, atau sebagai tulabul ilm, semuanya harus mewujudkan ibadah melalui pendidikan ini semata-mata untuk mencari nilai dan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menginginkan seorang mudarris gaji padanya atau mudarrisah karena imbalan dalam setiap bulannya. Barakallahu fikum. Kita akan berbicara sungguh betapa kecil nilai dunia yang diberikan kepada mereka-mereka. Barakallahu fikum. Dibanding dengan apa yang mereka korbankan. Tapi kita tahu nilai yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla buat mereka lebih besar dari hitungan dunia. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, saya mengingatkan bahwa tarbiyah itu merupakan ibadah min ibadat, harus dibangun di atas dasar keikhlasan semata-mata mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Kedua, pendidikan yang kita lakukan maka tidak boleh keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada seorang guru pengapu dakwah keluar dari tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, atau mungkin murid yang terdidik, atau kedua orang tua yang dibantu untuk mendidik lalu keluar dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kita sama-sama menjaga dua landasan ini, berarti kita sama-sama peduli terhadap tarbiyah itu merupakan ibadah minal ibadah, ibadah dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita benar-benar membangunnya di atas dua landasan ini, barakallahu fikum. Setelah kita mengetahui kalau pendidikan itu merupakan ibadah, maka muncul pertanyaan, siapakah yang punya tugas untuk mendidik saya sebagai anak? Siapa? Barakallahu fikum. Di pundak siapa amanat pendidikan seorang anak, putra dan putri itu? Maka jawabannya adalah firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api neraka. Allah Azza wa Jalla menitipkan amanat terkait dengan pendidikan terhadap tentu pertama kali sang al-ab, seorang bapak, barakallahu fikum, untuk kemudian menjaga dan melindungi keluarganya, istri dan anak keturunannya dari api neraka. Ini yang harus kita sadari. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena akan terkait banyak hal padanya. Di saat kemudian ada orang yang mau ringan tangan mendidik anak kita, meringankan beban kita dalam mengawasi dan mendidik anak kita, maka tentu kita terkait sebagai kedua orang tua dengan ayat yang lain, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maka keberadaan pondok pesantren dan pendidikan di dalamnya bersama dengan mudarrisin dan mudarrisat, mereka itu telah meringankan diri-diri mereka untuk ikut nimbrung, membantu dalam pendidikan dan melonggarkan kewajiban dari kedua orang tua dalam pendidikan anaknya. Kalau ada kedua orang tua mampu mendidik anaknya sendiri dan dia mau ajar di rumah, ahlan wa sahlan, kita sangat-sangat bersyukur. Maka jikalau engkau tidak punya kemampuan, lalu kemudian di sana ada saudara engkau yang ingin membantu engkau untuk kemudian meringankan beban itu, bukan berarti bahwa tanggung jawab pendidikan yang dipundak kita sebagai kedua orang tua pindah tangan dan pindah tempat, sama sekali tidak. Maksudnya bahwa jangan sampai kita menganggap dengan dididiknya dan dibantunya kita, kalau anak kita kurang, anak kita nakal, yang disalahkan terus pendidikan. Yang disalahkan adalah ustaz-ustaznya atau ustazah-ustazahnya. Makanya apa sih yang diajar di pondoknya? Bagaimana sih pendidikannya? Bagaimana? Tidak punya rasa malu sedikit pun. Di saat kemudian menyalahkan barakallahu fikum orang yang akan membantu dan meringankan beban dia. Kalau sekiranya dia menemukan kekurangan, bisa ditolong dan dibantu, maka kedua orang tua itulah yang melengkapinya. Kedua orang tua itulah yang menambelnya. Karena kewajiban dia untuk menyempurnakan pendidikan barakallahu fikum pada anaknya. Jangan sampai di saat kemudian ada orang mau membantu kita, mau menolong kita, meluangkan waktunya untuk kemudian mendidik, seolah-olah beban amanat pendidikan itu pindah ke tempat yang lain. Salah dan keliru. Maka jikalau kita menemukan kekurangan pada anak kita, jangan sampai kedua orang tua kemudian mencari kambing hitam, menyalahkan barakallahu fikum gurunya, atau menyalahkan pendidikan yang anaknya ditolong dan dibantu. Tetapi dia wajib untuk kemudian memberikan kelengkapan dalam pendidikan itu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang harus benar-benar diketahui oleh al-aba wal ummahat. Di sana ada pihak yang sangat-sangat berjasa di dalam barakallahu fikum mendidik kita dan juga mendidik anak-anak kita, bahkan istri-istri kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang harus kita benar-benar menyadari barakallahu fikum bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Adapun keberadaan pendidikan di lingkungan pondok pesantren itu adalah pembantu terhadap tugas yang ada pada kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang sangat penting saya ingatkan, agar jangan sampai kemudian ada kedua orang tua memfitnah, menjatuhkan, mencela, mengadu domba, dan seterusnya terkait dengan kemampuan orang-orang yang membantu dan menolong dia di dalam meringankan beban barakallahu fikum pendidikan tersebut. Yang kedua, saya mengingatkan lebih tertuju kepada al-mudarrisin dan mudarrisat. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan secara pribadi. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Yang telah melonggarkan waktunya. Yang dia siap duduk mulai dari pagi. Kemudian sampai surinya barakallahu fikum diselengi dengan istirahat. Bahkan di antara mereka ada yang duduk malam untuk kemudian mendidik segenap ikhwanuna. Sungguh betapa besar perjuangan mereka di dalam memikul amanat da'watu ilallah azza wa jalla. Maka jangan ada tullab yang menyakiti mereka. Jangan ada wali santri yang menyakiti mereka. Jikalau Anda menemukan kekurangan pada mereka, kewajiban engkau untuk mengingatkan. Kewajiban engkau untuk mendatangi dia, mengingatkan barakallahu fikum. Kalau pada pendidikan atau mereka mendidik anak engkau, mendidik istri engkau, mendidik dirimu, padanya kekurangan, maka Anda wajib untuk kemudian mendatangi dia rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum, saya mengingatkan kepada segenap mudarrisin dan mudarrisat. Apa yang itu menjadi imbalan? Saya yakin tidak akan pernah mencukupi keluarga engkau. Tidak pernah akan mencukupi barakallahu fikum apa yang engkau menjadi kebutuhan, yang menjadi kebutuhan engkau. Tetapi semoga kesabaran engkau, wahai segenap mudarrisin dan mudarrisat, untuk kemudian menjalankan roda dakwah ini, barakallahu fikum, lalu dianugerahkan rasa cukup padanya, dan saya yakin engkau tidak akan melirik itu semua. Yang engkau lihat adalah nilai besar yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari buah cukuplah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih. Seorang mudarris dan mudarrisah ada peluang untuk masuk ke dalam hadis ini. Di saat dia memberikan manfaat kepada anak muslimin dan muslimat, diambil manfaat itu, diambil pengajarannya, maka dia benar-benar telah menanam amal jariyah barakallahu fikum. Cukuplah apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Siapa saja yang mengarahkan, mengajak, bahkan sampai memarahi siapapun yang menjadi penyebab orang lain itu baik, maka baginya adalah barakallahu fikum kebaikan, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Maka segenap mudarrisin dan mudarrisat, berbanggalah dengan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa perjuangan engkau adalah besar barakallahu fikum. Semua pemimpin-pemimpin dunia dan juga pemimpin agama terlahir dari pak guru dan bu guru. Maka jikalau engkau membimbing umat ini di atas apa yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, bukankah itu amal besar untuk melahirkan orang-orang besar buat dirinya sendiri dan buat masa depan dakwatu sunnah rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi saya mengatakan kepada segenap mudarrisin dan mudarrisat, lindungilah diri kita, jaga niat-niat kita. Engkau telah mengukir yang terbaik di dalam hidup. Kebaikan itu buat diri engkau, wahai para mudarrisin dan mudarrisat, dan juga akan dimanfaatkan kebaikan engkau buat anak-anak didik kita. Semoga itu semua menjadi penyemangat dan menjadi pendorong serta pembakar semangat kita untuk terus melaju dan melesat bagaimanapun ujian dan cobaan barakallahu fikum di dalam hidup. Karena yang kita kejar bukan karena kedudukan, bukan karena posisi, bukan karena gelar, bukan karena nama, bukan karena punya kedudukan di hati orang-orang. Yang dikejar adalah untuk mencari ridhonya Allah Azza wa Jalla. Maka sabarkan, wahai segenap mudarrisin dan mudarrisat, untuk terus membimbing dan mengajarkan anak-anak muslimin dan muslimat. Semoga Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan berlipat-lipat dari apa yang telah dikorbankan. Rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga kaitannya saya mengingatkan kepada segenap al-aba wal-ummahat, wali-wali santri, barakallahu fikum, yang telah memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan dan ikut menjaga kewibawaan dakwah ini dan menjaga putra-putri kita keberlangsungan dan istiqomahan mereka di atas al-haq, maka tidak ada kata dan kalimat kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas dengan sesuai dengan perjuangan dan pengorbanan barakallahu fikum yang diberikan kepada segenap thullabul ilm. Juga saya tidak henti-hentinya mengajak barakallahu fikum untuk kita bersemangat belajar agama Allah Azza wa Jalla. Ingat, sekarang engkau belajar agama, engkau akan memetik buahnya. Di saat engkau berhadapan dengan ujian-ujian dunia, ujian-ujian yang terkait dengan akhirat kita, maka ilmu inilah yang akan menjadi tameng. Amal kita inilah yang akan menjadi tameng. Kita berharap kalau dari kita semuanya yang kemudian memberikan dukungan terhadap dakwah ini, lahir anak-anak soleh dan solehat, amal jariah barakallahu fikum buat kita semuanya, dan abnai wa banati semuanya harus merasa bangga karena orang yang seumuran dengan kalian sekarang ini, sekali lagi dengan kemajuan media sosial, hancur lebur hidupnya. Sungguh amat sangat mengerikan dan menakutkan barakallahu fikum dengan kemajuan media sosial. Maka semoga kalian bersabar duduk belajar ilmu agama, dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam golongan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. 7 golongan orang yang telah akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan, waya abnai waya banati, kata Rasul alaihi salatu wassalam, syab imamun adilun, pemimpin yang adil. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasyabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda, pemudi yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Antum ya abna'i wa ya banati dimarahi karena ibadah, antum dicubit, dijewer karena persoalan ibadah, ditegur karena persoalan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena lingkungan yang kalian berada padanya adalah lingkungan yang baik biiznillah. orang-orang yang berada pada lingkungan yang baik ini adalah orang-orang yang baik pula. Pertama kali terdepan adalah guru-guru antum barakallahu fikum. Dan mudarrisah-mudarrisah antunna yang melihat, yang mengajar, yang memarahi, yang mencubit. Mereka adalah teman-teman kalian yang terbaik. Maka jangan sekali-kali barakallahu fikum kalian mencela mereka, menganggap enteng mereka, menganggap remeh mereka. Jangan. Mereka adalah bapak-bapak kalian barakallahu fikum yang harus kalian hormati. Yang berikutnya saya mengingatkan sebagai penutup bahwa pendidikan yang kalian berada padanya dan kalian duduk bersabar bersama kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini menggambarkan sebuah gambaran hidup terutama buat ahlus sunnati wal jamaah. Wajah-wajah yang ada di depan saya adalah wajah-wajah yang sabar untuk kemudian biiznillah insyaallah untuk menghadapi kemajuan barakallahu fikum media sosial yang banyak merusak. Maka oleh karena itu jangan sekali-kali mencoba di lingkungan pondok pesantren selama kalian berada dalam masa pendidikan untuk ngakali, untuk mendustakan barakallahu fikum, untuk berbuat jelek, kemudian mencoba ingin melakukan sesuatu yang kalian dididik, dijaga, dipelihara dan dilindungi. Maka itu adalah kegagalan buat engkau. Kalau saja di lingkungan yang ada aturan padanya, engkau berani memberi melanggarnya, bagaimana lagi kalau engkau berada dalam kebebasan? Tidak ada aturan lagi yang mengikat. Tidak ada yang akan memarahi. Kedua orang tua memberikan dukungan. Tidak ada lagi yang mengingatkan. Maka tentu akan lebih sangat-sangat berbahaya. Maka oleh karena itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada segenap tullab dan talibat yang telah menyabarkan dirinya untuk duduk bersama sama kita mengkaji agama Allah Azza wa Jalla. Saya tutup dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, terus yufaqihu fiddin, barang siapa yang Allah menginginkan pada seseorang khairan, kebaikan, kebaikan sekecil apapun, seberat apapun, sebesar apapun, setinggi apapun, kebaikan di dunia dan kebaikan akhirat, siapapun yang Allah inginkan padanya, kit apa barakallahu fikum, Allah ajarkan, jadikan dia faqih dalam agama. Allah jadikan dia berilmu barakallahu fikum dalam agama rahiman wa rahimakumullah. Perhatikan baik-baik hadis ini ya abna'i wa ya banati. Kata-kata may yuridillahi di sana tersurat sebuah makna yang sangat dalam bahwa orang yang belajar ilmu agama benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Mayuridillah, siapa saja yang Allah inginkan pada seseorang kebaikan, benar-benar taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Agar kita mengerti, barakallahu fikum, bahwa tidak mungkin taufik itu kita akan peroleh kalau kita sendiri tidak punya kesiapan untuk kemudian mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan faqih di dalam agama. Coba lihat penjelasan para ulama. Orang yang faqih itu bukan orang yang mampu sardul adillah, mampu menghafal Al-Quran, mendatangkan hadis akwal para ulama abadan. Bukan itu yang dimaksud. Orang yang faqih adalah orang yang mengamalkan apa yang dia telah ketahui. Orang yang belajar ilmu, lalu dia amalkan apa yang dia pelajari. Dia berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu benar-benar taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi bahwa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada abna'i wa banati bahwa taufiklah yang telah memanggil kita untuk belajar agama Allah azza wa jalla. Tidak ada gelar yang disiapkan di pondok Al-Imam Syafi'i. Dan juga pondok Al-Imam Syafi'i bukan satu-satunya tempat kemudian orang bagi orang yang telah mendapatkan taufik. Terlalu banyak tempat-tempat ahlus sunnati wal jamaah, ma'at-ma'atnya, ustad-ustadnya, a'lamu minna, lebih berilmu dan lebih takwa barakallahu fikum dari kita. Kalau kalian ya abna'i wa ya banati tidak kemudian menjumpai dan menemukan apa yang kalian ingin cari, maka di sana ada pondok-pondok yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih tinggi barakallahu fikum, untuk kalian bisa belajar dan menyambung pendidikannya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersama segenap asatidah saya dan bersama segenap asatidah dan asatidah para ustazah saling bahu-membahu, saling tolong-menolong untuk kemudian memberikan yang terbaik buat abna'i wa banati, sekaligus memberikan perlindungan dan pendidikan dari mara bahaya yang menimpa di tengah jalan barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap hadirin dan hadirat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.